Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayuhal muslimun, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kemudahan dan fadl minallah, pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk bertemu, bermajelis di tempat yang mulia ini. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan rahmat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat juga salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau di ihsan. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki tanggal 10 Muharram. Dengan tenggelamnya matahari yaumut tasi' minal muharram, maka kita masuk pada yaumul ashir, hari yang ke-10 minal muharram. Dan hari ini hari yang mu'azzam, hari yang dimuliakan, diagungkan. Sebagaimana bulan muharram itu juga bulan yang mu'azzam. Naam, dimuliakan. Di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menyebutkan tentang jumlah bulan di dalam satu tahun, 12 syahran, kemudian Allah mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan-bulan apa? Haram. Bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung. Dan bulan-bulan itu ma'asyiral muslimin, 3 bulan datang berurutan dan 1 bulan terpisah. Adapun yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini 3 bulan haram yang datang berurutan. Warabi' yang keempat adalah Rajab. Yang keempat adalah Rajab. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, terlebih sebagai ahlu sunnati wal jamaah, sebagai orang-orang yang berusaha meniti jalan salafus salih, jalan Rasul alaihi salatu wassalam, sudah semestinya kita mengagungkan hari-hari yang Allah agungkan, memuliakan hari-hari yang Allah muliakan. Naam. Demikianlah seharusnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan bulan-bulan haram, kita pun mengagungkan apa yang Allah agungkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ya sesuatu dari makhluknya, maka kita pun juga mencintai apa yang Allah cintai. Jangan justru sebaliknya. Mencintai apa yang Allah benci, membenci apa yang Allah cintai. Menghinakan apa yang Allah muliakan, atau memuliakan apa yang Allah hinakan. Ini kerugian dan ini khudlan, ya. Kebinasaan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para nabi, para rasul, maka kita pun mencintai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan-bulan haram, maka kita pun memuliakan bulan-bulan haram. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, perkara yang perlu kita ingatkan. Naam. Hanya saja di sini penting untuk diketahui. Mengagungkan apa yang Allah agungkan itu harus sesuai dengan syariat. Ini masalah yang kedua itu. Masalah yang pertama tadi kita mengingatkan wajibnya kita mengagungkan apa yang Allah apa? Agungkan. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengagungkan apa yang Allah agungkan, apa yang Allah muliakan? Maka ketahuilah bahwasanya mengagungkan hari-hari yang Allah agungkan, memuliakan hari-hari yang Allah muliakan, itu harus sesuai dengan apa? Syariat. Karena manusia terbagi menjadi dua. Ada manusia yang mengagungkan hari atau waktu tertentu. Betul dia mengagungkan, tetapi caranya yukhalifu syariah. Menyelisihi apa? Syariat. Naam. Contoh misalnya, orang mengaku mencintai Nabi Isa. Mengaku mencintai Nabi Isa, orang-orang Nasara. Ya. Tahu bagaimana mereka mengagungkan Nabi Isa? Melampaui batas. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam berpesan kepada umatnya, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh." Jangan sekali-kali kalian ya melampaui batas dalam mengagungkan atau memuliakan aku, kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas di dalam memuliakan Nabi Isa. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Sebagian mereka mengatakan Isa adalah Ibnullah, anaknya Allah. Jangan seperti itu di dalam memuliakan aku. Jangan seperti itu di dalam mencintai aku. Jangan seperti orang-orang Nasara, ya, muliakan aku sebagaimana Allah memuliakan sesuai dengan syariat. Innama ana abdun, aku ini adalah hamba. Bagaimanapun juga saya ini hamba, tidak boleh diibadahi, tidak boleh diangkat derajatnya lebih dari seorang apa? Hamba. Innama ana abdun, aku hanyalah hamba, maka katakanlah tentang aku Abdullah wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan apa? Rasulnya. Persis seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi, katakan kepada manusia seluruhnya, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Ya'kul wa yashrab, makan dan minum. Nah, sakit, meninggal, itu Nabi alaihi salatu wassalam, basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Tetapi Allah muliakan dengan beliau diangkat menjadi apa? Rasul. Turun wahyu kepada beliau, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan ini penting ma'asyiral muslimin. Jadi sing jenenge mulyaake, ngagungake syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syair Allah, itu harus juga dengan syariat. Tidak boleh memuliakan, mengagungkan dengan cara-cara yang muhdatsah, cara-cara yang menyimpang. Naam. Contohnya hari ini, ma'asyiral muslimin, hadzal yaum, hari ini 10 Muharram, ini hari yang mulia. Bagaimana memuliakannya? Memuliakannya dengan hati kita, kita meyakini ini adalah hari yang mulia, ini termasuk di antara bulan-bulan apa? Haram. Na'taqid dzalik, kita meyakini itu. Naam. Sampai Allah mengatakan atau Rasul mengatakan ya, tentang bulan Muharram, bulan Muharram. Nah, kata Nabi, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seafdal-afdal puasa sesudah puasa Ramadan adalah syahrullah. Maksudnya puasa di bulannya Allah. Bulan Muharram dikatakan syahrullah. Bulannya siapa? Allah. Padahal semuanya juga bulannya apa? Allah. Ya sama seperti Ka'bah. Ka'bah dikatakan Baitullah. Masjid-masjid juga dikatakan sebagai apa? Baitullah, rumahnya Allah. Diidhafahkan nama Allah kepada makhluknya menunjukkan bahwasanya makhluk itu dimuliakan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bulannya Allah. Syawal juga bulannya Allah. Safar juga bulannya apa? Allah. Semuanya bulannya Allah. Tetapi dalam hadis ini kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya, afdalus siyam ba'da Ramadan, seafdal-afdal puasa sesudah Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah, al-Muharram. Maka bentuk kita memuliakan bulan Muharram itu adalah dengan kita meyakini itu bulan yang Allah muliakan. Juga dengan kita beramal, melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan ketika kita memasuki bulan Muharram? Secara umum memperbanyak puasa, puasa di bulan Muharram. Silakan puasa di awal, di tengah. Mutlakon, secara apa? Mutlak. Karena tadi dikatakan dalam hadis, seafdal-afdal puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan apa? Muharram. Naam. Wahususan, terkhusus lagi. Nah, kalau tadi secara mutlak, terkhusus pada tanggal berapa? 10. Pada tanggal 10. Yaumul Ashir. Tanggal 10 Muharram. Ya hari ini masuk. Walghad besok berarti Siam Ashura. Siam Ashura. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, inilah cara di dalam kita apa namanya? Memuliakan apa yang Allah muliakan. Dimuliakan dengan cara syar'i. Begitu ya, Mas ya? Paham ya? Antum paham tidak? Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan dari sini juga kita mengingatkan agar kita berhati-hati dari cara-cara yang mubtada'ah. Cara-cara yang mubtada'ah, cara-cara yang tidak disyariatkan, tetapi yukhalifu syariah, menyelisih syariat. Jarine mulia akeh ning carane ora bener. carane menyelisihi tuntunanipun Rasul alaihi salatu wasallam. Ya ini tidak dikatakan dia memuliakan. Karena dia menyelisihi perintah Allah, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul secara umum ya memperingatkan kita dari muhdatsatil umur. Kata beliau alaihi salatu wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian, tinggalkanlah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muhdats. Nah, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Contohnya ma'asyiral muslimin, ya di hari ini, di malam ini, ya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, ya merayakan, memuliakan dalam tanda petik, ya Yaum Asyura dengan perkara yang menyelisih syariat. Dengan kabirah, dengan melakukan dosa besar, dengan melakukan ghulu wasyirkiyat dan perkara-perkara syirik. Itu orang-orang Rafidhah. Ya. Di tanggal 10 ya Yaum Asyura mereka ya melakukan niyahah. Melakukan apa? Niyahah, meratapi kematian siapa? Al-Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, padahal mereka sendiri yang mengkhianati. Baik, mereka melakukan ratapan-ratapan di tanggal 10 itu, Yaum Asyura, di malam hari Asyura. Ada di antara mereka yang ya memukul-mukul dada mereka, ini yang penakut seperti itu, hanya mukul-mukul dada. Sambil mukul-mukul wajah, memukul-mukul pipi. Kalau yang lebih berani lagi, nyilet-nyilet apa namanya? Nah, mukanya disilet dengan apa? Ya, dengan silet, namanya disilet. Ya. Betul kan? Kalau dibendul dengan apa? Dengan bendul, enggak mungkin dengan silet. Ya kan? Ya, begitulah. Ya. Mereka melukai ya, diri mereka dengan itu. Dirobek-robek, dipukul-pukul. Nah, yang lebih mantap lagi mereka ada yang membuat apa namanya kayak bandul itu, bulatan bola itu ada kayak paku-pakunya dikasih rantai diputer-puter. Yang ngenai dirinya, ngenai orang lain. Menangis tidak kira-kira? Menangis dong, sakit. Meratap, menangis, niyahah. Dan ini termasuk di antara kabirah min kabair dzunub satu sisi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min khatiran wa dir'un min jarab atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam." An-naihatu, seorang yang melakukan niyahah. Niyahah yaitu meratapi apa? Mayit. Dan ini kabirah, dosa besar. An-naihatu idza lam tatub, jika dia tidak bertobat, bagaimana akan bertobat orang-orang Syiah? Wong itu diyakini sebagai apa? Taqarrub ila Allah. An-naihatu, orang yang meratapi mayit, idza lam tatub, jika dia tidak bertobat, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, dia akan dipakaikan pakaian dari apa namanya tembaga yang meleleh, yang sangat panas, dan tubuhnya penuh dengan apa namanya seperti penyakit kudis atau kusta. Oh, kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, disiksa dengan demikian. Nah, itu orang-orang Syiah Rafidhah. Dan itu dilakukan. Dan tidak sedikit orang-orang itu termasuk di negeri ini waliyadzubillah merayakan malam Asyura dengan melakukan niyahah. Memukul-mukul diri, menyiksa diri, Atau kalau mereka penakut, menangis, meratapi kematian Al-Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala na'am anhuma. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di samping mereka melakukan niyahah, mereka punya keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan-keyakinan yang batil tentang apa? Tentang a'immah mereka yang mereka katakan sebagai a'immah yang ma'sumin. Contoh mereka meyakini Ali bin Abi Thalib ma'sum, Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah dan keturunannya adalah ma'sum. Ini keyakinan yang hulu. Mereka juga meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib nabi. Sebagian mereka mengatakan Ali adalah ilah. Naam. Dan di dalam doa-doa mereka, zikir-zikir mereka yang mereka panggil ya, bukan hanya Allah tetapi juga nabi, Hasan atau Husain, Ali. Naam. Saya sebutkan sebagian contoh zikir mereka, ikhwan. Bagaimana orang-orang Syiah rafidhah dalam ucapan mereka penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kesyirikan. Naam. Baik, ada zikir mereka yang isinya doa. Terus di akhirnya ya, mereka memanggil ya dzal manni wat tauli ya Mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil itu nabi. Yang dipanggil itu nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Wa hadza min asy-syirk, itu maksud syirik billah azza wa jalla. Naam. Mereka mengatakan ya Ali adrikni, wahai Ali adrikni, tolong kami, bantu kami. Wabillahi taufiq. Ya Ali, ya Ali adrikni bihaqqi lutfikal khafi, ya abal ghaithi aghithni. Yang dipanggil itu Ali, ya subhanallah. Wahai Ali, bantu kami, ya, jumpai kami, ya, dengan kelembutanmu yang khafi, yang lembut. Wahai Abul Ghais, wahai yang memiliki ghais, pertolongan. Itu mereka, ikhwatul kiram. Rafidhah, Syiah. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, penting bagi kita semuanya ya, di hari-hari ini, dan tidak boleh kita merasa aman bahwasanya ya, kita sebagai ahlu sunnah memiliki kewajiban untuk menghidupkan sunnah, memuliakan apa yang Allah muliakan dengan ya, bimbingan Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di sisi yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita wajib berhati-hati dan juga memperingatkan umat dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya, dari perkara-perkara yang menyelisih syariat di dalam memuliakan ya, apa namanya, syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian kecil itu saja ikhwan sudah menunjukkan betapa jeleknya mereka, orang-orang Rafidhah. Betapa kufurnya mereka, orang-orang Rafidhah. Syiah. Naam. Wabillahi taufiq. Walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk perkara yang ketiga. Kita bersyukur kepada Allah karena perkara yang hak itu ya jelas, wadih. Sebagaimana perkara yang batil juga apa? Jelas. Ini termasuk di antara kasih sayang Allah dan rahmatnya. Rasul alaihi salatu wasallam wafat ya, dalam keadaan syariat ini telah sempurna. Rasul alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan ya agama ini demikian terang benderang, jelas tidak samar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, taraktukum 'ala mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih, yang jelas, jalan yang jernih, terang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti apa? Siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling, menyimpang dari jalan itu, kecuali dia akan binasa. Rasul alaihi salatu wasallam, beliau belum wafat, agama sudah disempurnakan. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Iya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ya. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat pun agama Islam ini masih terus dijaga. Terang benderang. Dan perjuangan Nabi ini dilanjutkan oleh orang-orang terbaik, yaitu para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan setelah Rasul wafat itu, seluruh kaum muslimin masih di atas satu jalan. Belum tercerai-berai. Na'am. Kana nasu ummatan wahidah. Dan betul Rasul alaihi salatu wasallam wafat, kaum muslimin masih ya satu. Jalannya masih satu, belum terserai-berai. Naam. Muncul benih-benih penyimpangan langsung ditumpas. Muncul benih-benih apa namanya? Zaig juga dipadamkan. Barangkali kita masih ingat bagaimana ketika Rasul wafat muncul nabi-nabi palsu. Tidak dibiarkan, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ditumpas seakar-akarnya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Padamlah fitnah itu. Usailama al-kadzdzab, al-aswad, al-ansi. Nah, orang-orang yang mengaku sebagai nabi bermunculan, semuanya diberantas, semuanya dipadamkan. Fitnah itu padam. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat, padahal zaman Nabi mereka membayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu, diingatkan mereka, dikembalikan lagi kepada jalan yang lurus. Fastaqarral amru, maka kaum muslimin dalam keadaan apa? Ya baik. Sampai wafatnya sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Coba kita lihat agar kita memahami agama Islam ini betul-betul dijaga oleh Allah. Dan al-haq itu jelas tampak hak, dan yang batil juga mudah untuk dikenali bagi orang yang Allah rahmati. Naam. Abu Bakar belum wafat, beliau sudah mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran itu di zaman Nabi sudah terjaga. Setiap kali turun ayat mesti ditulis. Makanya ada sahabat yang menulis wahyu. Jadi setiap ayat turun mesti ditulis. Ditulis pada lembaran, pada apa namanya kulit, pada tulang belikat. Ditulis. Juga dihafalkan. Sehingga ketika Rasul wafat, semua ayat Al-Quran sudah tertulis atau belum? Hah? Sudah tertulis. Nah, ada yang tidak tertulis, semuanya tertulis. Apakah ketika Rasul wafat, Al-Quranul Karim sudah dihafalkan dalam dada? Sudah belum? Sudah. Nah, dan setelah itu Rasul wafat, Abu Bakar segera mengumpulkan ini tulisan-tulisan yang berserak, dikumpulkan. Sehingga betul-betul tidak ada yang tercecer. Dipastikan ayat ini, dikumpulkan saksi-saksinya, ayat ini ada dalam lembaran dan ada dalam hafalan dada. Terkumpullah semuanya. tidak berkurang, tidak bertambah. Abu Bakar wafat dalam keadaan kaum muslimin satu. Tidak ada namanya kelompok-kelompok firqah-firqah itu, tidak ada. Berpindah pada zaman kekhilafan siapa? Umar bin Khattab. Sejak tahun ke-13 Hijriah sampai beliau wafat tahun 23 Hijriah. 10 tahun beliau menjadi khalifah. Sejak tahun ketiga sampai tahun berapa? 13 sampai tahun 23. 10 tahun menjadi khalifah. Di zaman itu Umar bin Khattab juga menjaga ini yang sudah dikumpulkan, dijaga. Hadis-hadis Nabi juga ditulis. Hadis-hadis Nabi juga terus dipelajari. Hadis-hadis Nabi juga terus diajarkan. Al-Futuhat al-Islamiyah. Islam terus berkembang. Syarqan wa gharban, timur, barat, Persia, Romawi, tumbang. Naam. Dan sudah ada atau belum firqah-firqah dhalah, kelompok-kelompok sesat di zaman Umar bin Khattab? Ada tidak? Tidak ada. Semuanya masih satu. Nah, sehingga sesuatu yang jelas ini, alamah hajjatil baydha, ini terus terjaga, terjaga, terjaga. Dan betul-betul dikenali. Betul-betul difahami. Al-Quranul Karim dikumpulkan. Baik. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab. Ya. Dan di zaman Umar juga sama. Kalau ada benih-benih penyimpangan, ada benih-benih apa, ya, penyelisihan syariat, langsung dipadamkan. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab, ya, terkenal ada seorang yang namanya Sobir. Ada seorang yang namanya siapa? Sobir. Pernah dengar, Mas? Sobir. Nah, tadi apa? Dengar, loh. Sobir. Nah, itu, Sobir. Ada Sobir ini, ikhwan. Sobir ini tukang membuat fitnah. Tanya-tanya yang membuat fitnah. Ayat-ayat yang mutasyabih, ditanya-tanyakan. Ruwet ini orang. Menampakkan di kepalanya ini banyak penyakit. Orang yang sehat dan orang yang banyak penyakit kan kelihatan. Ngomongnya itu juga kelihatan. Ngomong ngalur itu gak jelas. Karena orang ini dilihat bahaya, membawa pemikiran-pemikiran yang tidak baik, benih-benih penyimpangan, dipanggil oleh Umar bin Khattab. Dipanggil. Ditanya oleh Umar, kamu siapa? Kata Sobir. Ana Abdullah Sobir. Saya Abdullah, hambanya Allah. Sobir nama saya. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, Ana Abdullah, saya juga sama Abdullah. Umar. Kemudian dia mengambil jaridah atau pelepah kurma atau urujun, ya, kayak rotan itu, ya, dipanggil ini Abdullah Sobir, si Sobir ini panggil, pukul kepalanya. Satu, jebret. Dua, jebret. Sampai berdarah-darah. Jadi ingat, ini khalifah. Ikhwan. Khalifah punya hak untuk menegakkan apa? Had, ta'zir. Nah, kalau kita jangan, ya kan. Wah, ini orang tidak beres. Jebret, jebret. Jadi masalah untuk masuk penjara, ya kan. Tidak boleh. Ini Umar, ikhwan. Ini Umar, khalifah. Baik, dipukul. Bukan hanya itu. Bahkan Umar bin Khattab mengumumkan kepada kaum muslimin untuk jangan dekat-dekat orang ini. Jangan sampai duduk dengan Sobir ini. Maka dia seperti onta penyakitan. Onta yang punya penyakit kudis atau apa. Jadi kalau dia masuk ke orang sedang kerumunan, ya, misalnya kita sedang duduk-duduk seperti ini, kok datang Sobir, kita bubar semua langsung. Bubar semua. Datang Sobir. Sobir datang. Atau kalau kita tidak kenal, ya, datang pun dia sempat duduk. Baru duduk ada yang tahu. Itu Sobir itu. Yang Umar memperingatkan kita. Langsung bubar. Nasibnya luar biasa. Lontang lantung sana. Terima sih tidak bisa. Sampai dia sadar alhamdulillah. Dia berterima kasih dengan Umar bin Khattab. Sampai berkata kepada Umar, ya Umar, sudah hilang yang ada di kepala saya. Yaitu ikhwan. Di zaman Umar bin Khattab, ya, Rasul beliau wafat, Islam masih murni. Dan yang membunuh Ali Umar bin Khattab pun bukan muslimin. Yang membunuh itu seorang budak Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pandai besi yang dia pintar membuat alat-alat perang, ternyata dia membuat tombak bermata dua yang dia sudah siapkan sangat tajam. Dia siapkan lama untuk menikam Umar bin Khattab. Sampai meninggal Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu masuk di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Nah disinilah ya, setelah masa mendekati wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini khalifah yang paling lama. Karena beliau menjadi khalifah sejak tahun 23. Di saat wafatnya Umar bin Khattab, meninggal tahun 35 Hijriah. 13 tahun. Jadi khalifah. Nah, di akhir-akhir khilafahnya Utsman bin Affan, muncul ada orang yang namanya Abdullah bin Sabah. Dia menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kekafiran. Seakan-akan orang yang ahli ibadah, muslim yang baik, namun ternyata dia ya membuat kerusakan, ya, menebarkan benih-benih apa kesesatan. Nah, insya Allah kita lanjutkan ba'dallah adzan sejenak, insya Allah kisah orang ini sampai kemudian munculnya Rafidhah, ya, Syiah, yang itu kelompok yang sesat yang wajib kita apa namanya berhati-hati darinya, yang mengagungkan apa yang Allah perintahkan untuk mengagungkan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sedikit menambahkan. Jadi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Islam ini Allah sempurnakan. Rasul masih hidup, Islam Allah sempurnakan. Turun firman Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Maidah tentang kesempurnaan Islam. Kemudian Rasul wafat juga, ya, kesempurnaan itu terus terjaga. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun demikian. Tidak ada benih-benih menyimpangan kecuali dipadamkan. Di zaman Umar bin Khattab juga demikian. Termasuk di zaman Utsman bin Affan. Di awal-awal masa beliau. Bahkan di masa Utsman bin Affan, mushaf, ya, Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian di masa Utsman ditulis di dalam apa? Lembaran-lembaran mushaf. Jadi pengumpulan itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sejak zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, hanya saja dibukukan dalam mushaf itu di zaman siapa? Utsman bin Affan. Kembali pada kisah tentang adanya seorang Yahudi yang menyembunyikan keyahudiahannya. Nifaq, menyembunyikan kekufuran, Abdullah bin Sabah. Dia berusaha menebarkan benih-benih kebencian kepada khalifah. Berusaha menebarkan kesesatan di tengah-tengah ummah. Namun tidak berhasil dia lakukan di Mekah, tidak bisa berhasil dia lakukan di Madinah, tidak bisa dia lakukan di Taif, tidak ada yang berhasil. Dia pun pergi ke Mesir. Mulai dia dapatkan mangsa 1-2 minal juhala, dari orang-orang yang jahil. Nah, sampai kemudian terbentuklah kelompok yang cukup besar yang betul-betul membenci khalifah, membenci Utsman bin Affan dengan subhat-subhat kekufuran dan subhat-subhat kebatilan yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Kisahnya panjang, sampai orang-orang jahil ini pergi ke Madinah mengepung rumah khalifah, ya. Dan yang terakhir rumah khalifah dikepung di saat para sahabat sedang melakukan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Nah, sedang pada haji para sahabat itu. Dikepung rumah Utsman bin Affan, sampai terjadilah apa yang terjadi, Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka. Nah, dan sejak itulah ma'asyiral muslimin, ya, kemudian muncul dua kebid'ahan yang zahirah. Dua kebid'ahan yang tampak dan mereka memiliki kekuatan mengikut. Yang sumbernya sama dari Abdullah bin Sabah. Yang pertama adalah Al-Khawarij. Dan berikutnya adalah Rafidah, Syiah. Ini dua kelompok yang sesat yang muncul di masa-masa itu. Dua kelompok yang bertentangan tetapi pemrakarsanya sama, yaitu siapa? Abdullah bin Sabah. Al-Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sampai membunuhnya. Sementara Rafidah mengagungkan Ali bin Abi Thalib setinggi-tingginya dan mengatakan Ali adalah ilah. Ali adalah nabi. Ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Coba antum perhatikan dua kelompok yang bertentangan. Al-ghulu wal-jafa fi Ali. Yang satu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sampai membunuhnya. Dan yang satu mengagung-agungkan setinggi-tingginya sampai pada derajat kekufuran. Di sisi yang lain, orang-orang Khawarij, ya, naam, juga mengkafirkan banyak sahabat yang mengikuti Ali dan mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Rafidhah, semua sahabat dikafirkan. Kecuali Ahlul Bait. Naam. Jadi semua sahabat itu kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Ali, Utsman kafir, ya. Yang tidak kafir hanya bisa dihitung dengan jari, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan wal Husain, Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Ini saja yang mereka katakan sebagai orang-orang muslim. Adapun selebihnya kafir, termasuk istri-istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah dan ujian bagi umat ini. Ujian bagi umat ini untuk seorang muslim berhati-hati dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Al-Khawarij wal-Rafidah. Dan kedua kelompok ini atau pemikirannya sampai hari ini masih terus ada. Naam. Dan sebagai penutup ma'asyiral muslimin, ya, apa yang terjadi berupa munculnya perpecahan ini sudah merupakan sunnatullah sebagai ujian. Sebagaimana Allah ciptakan iblis agar tampak siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang kufur. Muncul kelompok-kelompok sesat, yukhalifus syariah, yang Nabi mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Sebagai ujian agar kita berusaha mengenal dan mengikuti al-jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah, ya, untuk mengenal jalan yang lurus itu biidnillah mudah. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam datang dibawa oleh Nabi sempurna. Kemudian setelah Rasul wafat juga terus terjaga. Di masa Abu Bakar. Terjaga di masa apa? Umar. Terjaga di awal-awal masa siapa? Utsman bin Affan. Jadi Al-Haq itu dikenal dalam waktu yang sangat lama. Dan para ulama'nya banyak. Para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Dan mereka terus mewariskan ilmu itu, Al-Haq, kepada orang berikutnya, orang berikutnya, orang berikutnya. Jadi Al-Haq itu tidak datang sebentar, sekejap, kemudian pergi. Tidak. Tetapi datang. Ya, dalam keadaan nyata, terang seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Dan tentu saja upaya kita untuk mengerti jalan yang hak itu harus diiringi dengan doa. Banyak berdoa pada Allah agar dikokohkan di atas iman dan diselamatkan dari segala penyimpangan. Ini barangkali ikhwatil kiram sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa namanya? Hari yang agung ini, bulan yang agung ini, bulan Muharram, dan bagaimana kita memuliakannya. Dan insyaallah ba'da salat Isya ada apa namanya penjelasan atau tambahan faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syafi'i insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.